dihadirkan salah satu artis muda berbakat. Bareng bersama Perdana Rekord Surabaya juga ada Ageng Musik. Siapa dia kalau bukan? Salsa Jam! Yu Palapa! Kasihku.